lamanya. Aku pendamkan rasa cahaya bagaikan permata, bila kan bersinar. Dingin ku rasakan, sepi tak berteman, menanti dalam kerinduan tiada kesudahan. Siangku gelap bagaikan malam, hatiku resah dan suram. Datangkah ia mendekatiku, menerangi duniaku. Dan suram, datangkah ia mendekatiku, menerangi duniaku. Lama ku nantikan. Kembali.